Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita fikih muyassar sampai pada bab yang ke-6 terkait hawalah. Hawalah pengalihan hutang. Ya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya hutang piutang, pinjam meminjam di dalam Islam hukumnya boleh. Barakallahu. Bahkan ada keutamaan khusus bagi orang yang membebaskan hutang saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma min muslim yaqridu musliman qardo marrotain illa kana kasadaqatiha marrotan." Tidaklah seorang muslim meminjami muslim, meminjami saudaranya sampai 2 kali, melainkan seakan-akan dia itu bersedekah 1 kali. Dan dalam riwayat lain, barakamikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas surga bagi orang yang membebaskan hutang saudaranya. Barakallahu. Intinya, hutang piutang dalam Islam hukumnya boleh. Barakallahu. Kemudian, ketika terjadi hutang piutang, terkadang terjadi hawalah, pemindahan, pengalihan. Maka dalam Islam dibahas. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala, al-babu sadis fil hawalah, bab yang ke-6 tentang hawalah, yakni pengalihan hutang, pemindahan hutang. Wa fihi mas'alatan, dan padanya ada 2 permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknaha wa adillatu masyru'iyatiha. Pengertian hawalah dan dalil disyariatkannya, diperbolehkannya hawalah. Makna hawalah adalah al-hawalatu nakluddain min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaih. Hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan orang yang memindah kepada orang yang menerima tanggungan, yang menerima peralihan uang, peralihan hutang. Itu hawalah. Jadi orang yang menghutangi seseorang, si A menghutangi si B. Si A ini memindah, ya, memindah apa yang menjadi hutang dari si B ini dipindah ke si C oleh si A. Maka ini disebut hawalah. Maka si B nanti membayarnya bukan kepada si A, tapi kepada si C. Wahiyya masyru'atun lima fiha minal irfaq. Hal itu disyariatkan, diperbolehkan karena padanya ada kemanfaatan yang bisa diberikan, yang bisa diambil. Maka boleh. Bukan kemanfaatan, ya, lebih untung sehingga menghasilkan riba, bukan. Kemanfaatan yang lain, ya, barakallahu fikum, kemanfaatan yang mungkin bisa mendatangkan kemudahan bagi yang meminjami, pihak pertama itu, barakallahu fikum. Wa yatabadal al-masalihu baina afradil ummah. Dan disyariatkan, diperbolehkan melakukan hawalah dikarenakan dengannya akan bergilir, berganti, berlangsung kemaslahatan di antara individu-individu umat. Barakallahu fikum. Wa tasamuh, dan akan melahirkan toleransi. Wa tashilul muamalah, dan mudahnya bermuamalah. Jadi dengan adanya hawalah, barakallahu fikum, maka di situ bisa ada kemudahan. Ya. Si misalkan contoh, si B pinjam uang kepada si A 50.000. Barakallahu. Kemudian si A ini melakukan transaksi pinjam uang kepada si C. Mungkin melakukan transaksi terus hutang kepada si C. Maka si B ini yang seharusnya membayar kepada si A, maka si A ini mengalihkan, ya, si B, kamu bayarnya kepada si C saja karena saya punya hutang kepada si C. Nanti ada persyaratannya, barakallahu fikum. Maka ini boleh, ya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba. Apabila salah seorang dari kalian hak penagihan hutangnya dialihkan ala mali kepada orang yang mampu, falyatba, maka ikutilah, maka terimalah. Apabila salah seorang dari kalian, orang yang punya hutang, ya, dialihkan, dipindah hak penagihan hutangnya kepada orang yang mampu, yakni kepada orang lain yang itu nanti akan menagih hutang dia, ya, pihak lain, maka lakukanlah, terimalah. Legowo, barakallahu. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya, ya, sehingga tidak terjadi kezoliman di situ. Wa maknahu, maknanya adalah idza uhila biddain alladzi lahu ala musir fal yahtalla. Apabila seseorang dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka terimalah. Ya, maka hendaknya mengalihkan wal yaqbal al hawalah, dan hendaknya menerima pengalihan tersebut. Jadi dialihkannya itu kepada orang yang mampu. Si A punya utang kepada si B. Si B mengalihkan hutangnya si A untuk bayar kepada si C. Nah, si C ini orang yang mampu. Bukan orang yang, maksudnya orang mampu di sini orang yang longgar. Bukan orang yang sewaktu-waktu membutuhkan uang sehingga mau tidak mau pembayaran mendadak tanpa ada pemberitahuan. Dalam keadaan sebelum dialihkan itu sudah ada pembicaraan yang longgar untuk membayarnya kapan. Maka kalau seperti itu, ya, keadaannya longgar ketika ada peralihan, ya, sebagaimana sebelumnya, sebelum dialihkan, maka terima. Fa'idha ahalal madin da'inahu ala muflis roja'a bihaqtihi ala man ahalahu. Namun apabila, ya, orang yang mengalihkan tadi, mengalihkan hutangnya orang yang pinjam kepada orang yang bangkrut, pailit, ya, maka orang yang akan dialihkan tadi karena punya hutang, boleh dia meminta kembali haknya, maksudnya menolak. Misalkan si A hutang kepada si B, ya, si A hutang kepada si B, si B hutang kepada si C. Si B ini ingin mengalihkan si A untuk bayar kepada si C. Dalam keadaan si C ini sekarang sudah bangkrut keadaannya. Ya, bangkrut. Kemudian, ya, tidak longgar si A ini untuk membayar. Yang sebenarnya si A ini kepada si B ini bayarnya mungkin sebulan sekali. Ya, atau semampunya, yang penting bayar. Ketika dialihkan, semakin susah bagi si A tadi. Dia harus dua kali bayar. Terus sewaktu-waktu harus ada uangnya. Karena kenapa? Karena yang, ya, menerima pengalihan tadi, orangnya bangkrut, pailit. Maka khawatir, ya, tidak bisa bayar si A tadi, maka dia boleh meminta haknya untuk menolak kembali lagi, ya, menolak untuk dialihkan. Kenapa demikian? Li'annal falas aibun walam yardo bihi falahu haqqur rujuk. Dikarenakan kondisi bangkrut pailit itu merupakan aib yang tidak disukai, maka boleh bagi orang yang hendak dialihkan tadi untuk, ya, meminta haknya kembali untuk tidak dialihkan, kembali seperti semula, tidak dialihkan. Barakafikum. Seseorang awalnya membayar hutang kepada si fulan, ya, normal setiap bulan, ya, 20.000. Karena memang diberi keluasan, ya, terserah kamu, 20.000 per bulan. Kemudian dialihkan kepada orang yang keadaannya sudah bangkrut, ya, karena memang dialihkan itu karena yang meminjami tadi punya hutang kepada yang bangkrut itu. Akhirnya, ya, yang mengalihkan tadi, kamu bayar kepada si Alan yang bangkrut nih, ya, yang kamu biasanya sama saya 20.000, karena saya punya utang sama dia, ya, kamu 40.000 atau terserah dia. Akhirnya compang camping, ya, pekerjaannya carut marut. Dengan itu, ya, akan terjadi keretakan ukhuwah, ya, persaudaraannya, sehingga tidak ada tasamuh, toleransi. Barakallahu. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi syuruti sihhatiha. Syarat-syarat sahnya hawalah. Syarat-syarat sahnya pengalihan hutang. Jadi tidak asal-asalan, ada syaratnya. Oleh karena itu, kalau kita menghutangi orang, ya, kemudian kita punya hutang sama orang, kita hendak mengalihkan, harus tahu syarat-syaratnya. Atau setidaknya jangan sampai terjadi kezaliman. Yustaratu li sihhatiha al-ati. Dipersyaratkan sahnya hawalah sebagai berikut. Al-ula, yang pertama, ridal muhil. Keridoan dari pihak yang mengalihkan. Demikian pula barakallahu fikum dari pihak yang dialihkan. Tapi sebenarnya yang dialihkan, ya, itu tidak harus dia ridho. Li'annahu mukhayyar fi jihati qada'id dain. Dikarenakan, ya, padanya ada pilihan, diberi pilihan untuk memenuhi, ya, hutang. Fala tata'ayyan alaihi jihatun qahran. Maka tidak boleh, ya, dipastikan padanya ada unsur pemaksaan. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada unsur pemaksaan. Intinya tidak boleh ada unsur pemaksaan. Asani, yang kedua, kaunul malain al-muhal bihi wa alai muttafiqaini qadron wa jinsan wa sifatan. Harta yang dialihkan dari pihak yang dipindah menuju pihak yang memindah, harta pembayarannya itu harus disepakati ukurannya, jenis dan sifatnya. Ya, harus disepakati. Misalkan barakallahu fikum, si A pinjam kepada si B berupa uang. Kemudian si B mengalihkan kepada si C, karena memang si B ini punya utang pada si C. Akhirnya si B bilang kepada si A, kamu bayarnya kepada si C saja. tiba-tiba bukan berupa uang, ya, malah berupa barang, misalkan. Dalam keadaan tidak ada kesepakatan, belum jelas juga sebanyak apa, kemudian nilainya, maka harus disepakati, ya, barakakum, ukurannya, jenis dan sifatnya. Ukurannya seberapa, jenisnya berupa apa, ya, berupa barang yang bisa langsung sebagai alat tukar atau sebagai makanan, dan sifatnya juga berapa lama, ya, barakakum. Tidak bisa kemudian, ya, si B bilang kamu membayarnya kepada si C. Setelah itu, ketika si A membayar kepada si C karena dialihkan, rugi. Ya, cekcok. Barakallahu fiik. Yang seharusnya per bulan 20 ribu, malah disuruh bayar pakai makanan, misalkan. Lebih dari 20 ribu. Ya, tidak sesuai dengan sebelumnya. Asalita yang ketiga, ayyakunal muhal bihi dainan mustaqarran fi dhimmatil muhal alaih. Hendaknya pihak yang dipindah dia itu memiliki hutang yang tetap, ya, terhadap tanggungan pihak yang menerima pengalihan hutang. Maksudnya barakakum, hutangnya itu sesuai dengan sebelum dialihkan. Ketika si B meminjami kepada si A membayar kepada si B, ya, totalnya itu barakakum misalkan 50 juta. Angsur 50 juta. Ketika dialihkan, ya, tetap si A membayar kepada si C, ya, 50 juta. Tidak boleh kemudian jatuh tempo, apalagi, ya, kemudian ada tambahan di situ. Tidak boleh. Tetap. Terus hutangnya juga memang karena hutang, bukan karena yang lain-lain, barakallahu. Karena memang terkait hutang. Wa yatarattabu 'alan iqadi, 'alan iqadi al-hawalah as-sahihati hasba ma yuqtiral intiqalul haq fi min zimmatil muhil ila zimmatil muhal alaih. Dan hal ini menghasilkan pemindahan yang sah sesuai apa yang disebutkan, ya, pemindahannya dari hak orang yang memindah kepada orang yang menerima pengalihan hutang tersebut. Maksudnya barakallahu fikum, dengan syarat-syarat tadi, ya, 1, 2, 3 itu menyebabkan, mengharuskan, ya, sahnya pengalihan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak asal-asalan ketika seseorang ingin mengalihkan hutang. Ya, apalagi tidak diberitahu. Katanya si fulan, kamu punya hutang pada si Alan, ya? Iya, kenapa? Nah, sekarang kamu bayar. Loh, kok enggak ada bilang-bilang? Nah, ya enggak tahu. Terkadang tiba-tiba mendadak. Ya, Pak, saya beli sabunnya. Oh iya, tapi saya tidak bisa bayar. Nah, tolong tagih kepada si fulan, ya, karena saya, karena dia punya utang ke saya. Oh gitu, ya. Tidak diberitahu. Ya, langsung tiba-tiba datang. Mau nagih uangnya. Loh, uang apa? Utang. Utang apa? Saya tidak punya utang sama kamu. Loh, si fulan punya utang. Kamu punya utang pada si Alan, ya? Iya. Lah ya mana? Karena si Alan punya utang pada saya. Loh, saya kan setiap bulan bayar, Pak. Sudah ditentukan tanggal segini. Oh, itu lain lagi urusan. Akhirnya retak. Hawalahnya tidak ada pemberitahuan. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk yang berikutnya, hawalah dari pihak bank, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa hidayatullah.